kasih sayang. Aku kan pergi mencari jalan, usahlah lagi kau kenang. Selamat tinggal kekasih hati, tak mungkin lagi kita akan bersatu. Biarlah musim telah berganti, angin pun berbisik, bintang pun mengandung. Engkau dan aku tak mungkin. Inginnya hatiku ikut bersamamu, tapi apalah kini daya. Tinggal kekasih sayang, aku kan pergi mencari jalanku. Usahlah lagi aku kau angin pun berbisik, bintang pun mengangguk. Engkau dan aku tak mungkin. Inginnya hatiku ikut bersama, tapi apalah kini dayaku. Oh, oh, oh, angin pun berbisik, bintang pun mengangguk. Engkau dan aku tak bersamamu, tapi apalah kini dayaku. Oh, angin pun berbisik, bintang pun